Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Usman TV, dan Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama potongan akhir dari kisah seorang pemuda dengan penguasa yang zalim. Pada pertemuan yang lalu telah kita dengarkan bersama bagaimana akhir kesudahan dari sang rahib yang telah mengajari keimanan dengan izin Allah, yang telah mengajari keimanan kepada sang pemuda. Dan kita juga telah mendengar bagaimana akhir kesudahan salah seorang yang beriman kepada keimanan yang diimani oleh sang pemuda dari kalangan keluarga istana. Ini yang asalnya buta, menjadi teman duduknya sang raja, kemudian dia berobat kepada sang pemuda, dia akan didoakan dengan syarat mau beriman. Maka orang tadi pun beriman, kemudian didoakan oleh sang pemuda, penyakitnya sembuh. Dia kembali dengan membawa keimanan dengan mata yang terbuka dan hati yang terbuka. Ini buta matanya hilang, buta hatinya pun hilang. Dan hilangnya buta hati jauh lebih berharga dibandingkan hilangnya buta mata. Hati yang bisa melihat jauh lebih berharga dibandingkan sekedar mata yang bisa melihat. Orang ini datang dengan dua-duanya. Hati yang terang benderang dengan keimanan, mata yang bisa melihat dengan jelas dan gamblang. Datang, akhir kesudahan orang tersebut juga sama dengan sang rahib. Kedua-duanya dibunuh oleh sang raja yang dengan hukum yang sangat sadis. Ini dengan digergaji, ya. Tubuhnya dipotong menjadi dua. Dan proses gergaji seperti yang kita ketahui tentunya bukan proses yang sangat sederhana dan cepat, tapi butuh waktu sedikit demi sedikit sampai seorang diancam untuk dibunuh, ya. Seorang diancam dengan pembunuhan, diancam bunuh apabila dia tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran atau tidak mau melakukan sebuah tindakan kekufuran. Maka apa hukumnya? Misalnya fulan A diperintahkan untuk sujud kepada sebuah berhala. Kalau tidak mau sujud, pancung. Ya. Atau kalau dia dipaksa untuk mengucapkan bahwasanya berhala itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Kalau tidak mau mengatakan, pancung. Maka apa hukumnya orang yang seperti ini? Apakah dia boleh bersujud untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan? Apakah dia boleh mengatakan kalimat-kalimat kekufuran untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan ataukah bagaimana? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin membagi dua kondisi. Diperinci oleh beliau. Yang pertama adalah apabila ancaman tersebut berkaitan dengan atau perintah tersebut berkaitan dengan kepentingan dia sendiri, si fulan sendiri, seorang. Jadi ancaman tersebut atau perintah tadi hanya akan berpengaruh, berefek pada dirinya saja. Dalam arti, kalau dia melakukan sebuah tindakan yang zahirnya kekufuran, tapi hatinya tetap tenang, mantap dengan keimanan, atau dia mengucapkan sebuah kalimat kekufuran, akan tetapi hatinya tetap mantap dengan keimanan, tindakan atau ucapannya tadi tidak menyebabkan orang lain terpengaruh. Ya, itu artinya berkaitan dengan dirinya sendiri. Ini dalam kondisi sepi. Kondisi sepi atau mungkin seorang yang tidak dianggap. Ya. Tidak menjadi panutan. Orang-orang yang tidak menjadi apa? Panutan atau dalam kondisi sepi, tiba-tiba ada orang ngancam dia, sujud kalau enggak mati kamu, katakan begini kalau enggak mati kamu, ya. Jadi hanya efeknya itu nanti akan mengenai dia sendiri saja, tidak berpengaruh pada orang lain, tidak akan dicontoh oleh orang lain. Maka yang seperti ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, boleh bagi dia untuk melakukan tindakan kekufuran secara zahir karena dipaksa, diancam bunuh, atau mengucapkan ucapan kekufuran karena dipaksa, diancam bunuh, sementara hatinya tetap yakin dan tenang dengan keimanan dia untuk menyelamatkan diri dia dari pembunuhan. Yang seperti ini boleh, ya. Ketika dia sendirian, nggak ada orang melihat, atau mungkin dilihat orang tapi dia bukan tipe orang yang jadi panutan, maka yang seperti ini dia boleh untuk menampakkan kekufuran, tapi ingat hatinya tetap apa? beriman dalam rangka apa tadi? Menyelamatkan diri dari ancaman. Ini yang pertama. Ini apabila ancaman tadi, ya, efek ancaman tadi, efek perbuatan yang diancamkan tadi, efek perbuatan yang diancamkan tadi tidak menyebabkan orang lain menjadi mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kedua adalah apabila tipe orang yang diancam itu, apabila dia melakukan sesuatu yang diancamkan itu bisa menyebabkan orang lain ikut-ikutan. Ini dia diancam dengan sebuah perkara yang apabila dia kerjakan, orang lain pun akan ngikut semua. Karena dia panutan, Pak Kiai Kesohor, ya, ulama Kesohor. Kesohor itu apa ya? Masyhur, ya, masyhur, terkenal, tersohor, ya, dari kata syuhrah mungkin ya, masyhur. Kemudian dipaksa di depan orang-orang banyak. Pak Yai, Pak Ustadz, sujud. Kalau enggak sujud, bunuh. Katakan bahwasanya pohon itu berhak untuk disembah, boleh disembah, enggak apa-apa. Ayo katakan, kalau enggak, bunuh. Orang-orang sudah nunggu. Pak Kiai gimana ini? Pak Ustadz gimana ini? Dalam kondisi seperti ini, ya, maka orang tersebut, kiai tersebut, ustadz tersebut, ulama tersebut tidak boleh, ya, tidak boleh mengambil langkah supaya dia selamat dari apa? Pembunuhan. Ya udah tak sujud saja. Yang penting hati saya apa? Tenang. Dia harus tetap bertahan. Meskipun efeknya apa? Mati. Seperti seorang mujahid fisabilillah. Dia berperang melawan musuhnya. Konsekuensinya mati. Ya, konsekuensinya mati. Sama kondisinya seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pada pertemuan yang lalu. Ketika beliau mengatakan hadza fihi tafsil. Dalam masalah ini seorang yang diancam untuk melakukan sebuah tindakan kekufuran, diancam bunuh, apakah boleh dia melakukan tindakan kekufuran tersebut dalam rangka menyelamatkan dirinya ataukah tidak? Kata beliau, dirinci, in kanatil mas'alah tata'alak bihi nafsih falahul khiyar. Kalau memang dia masalah tersebut berkaitan dengan diri dia, ini enggak akan mungkin menyebar. Efeknya, dampaknya enggak akan mungkin menyebar, maka dia boleh memilih. Dia boleh memilih. Insya'a qala kalimat al-kufr. Kalau dia mau, dia boleh mengucapkan kalimat kekufuran. Daf'an lil ikrah. Untuk menghindarkan diri dari ancaman tadi. Ma'atuma'ninatil qalb. Tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Wa insya'a asarra wa aba. Dia pun boleh untuk nekat tetap enggak mau sujud. Boleh seperti itu. Pilihan bagi dia boleh. Boleh mengatakan kalimat kekufuran, boleh nekat menolaknya. Ya. Walau kutil, meskipun dibunuh. Ini apabila efek dari masalah yang dipaksakan tadi tidak menyebar kepada orang lain. Amma idza kana al-amr yata'allaq bid-din. Adapun apabila dampak masalah tadi itu bisa mempengaruhi agama orang banyak, ya. Bimana annahu law kafara walau zahiran amaman nas la kafaran nas. Dimana kalau dia mungkin melakukan tindakan kekufuran tadi atau mengucapkan kalimat kekufuran tadi di depan manusia, maka semua orang akan melakukan dan mengatakan apa yang dia lakukan. Akan melakukan apa yang dia lakukan, mengatakan apa yang dia katakan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, fa innahu la yajuzu lahu an yaqula kalimatal kufr. Dalam kondisi seperti ini, maka orang tersebut tidak boleh mengatakan kalimat kekufuran. Bal yajib an yasbir. Dia wajib untuk bersabar. Walau kutila. Meskipun apa? Dibunuh. Ya. Walau kutila. Kal jihad fisabilillah, sebagaimana posisinya seperti orang yang berjihad fisabilillah, al-mujahid yuqatil, seorang mujahid terus dia melakukan pertempuran, walau kutila, meskipun dampaknya atau efeknya, konsekuensinya dia terbunuh. Li'annahu yurid antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Karena dia ingin kalimat Allah tegak di atas permukaan bumi. Kalau dia enggak mau berjihad, mundur, kalimat Allah menjadi hina. Maka dia tetap harus berjihad meskipun konsekuensinya dia terbunuh. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mencontohkan. Persis ini adalah kondisi semacam ini ya, yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti yang dilakukan oleh sang pemuda di hadapan sang penguasa yang zalim. Ketika sang pemuda dipaksa untuk kembali kepada agama yang dipeluk oleh atau kesyirikan yang dilakukan oleh sang raja, maka sang pemuda menolak. Meskipun konsekuensinya dia berusaha dibunuh oleh sang raja, dibawa ke puncak gunung, mau dijatuhkan, dibawa ke tengah lautan, mau ditenggelamkan, ya. Meskipun konsekuensinya dibunuh, tapi dia tetap bertahan, tidak. Karena dia seorang pemuda panutan. Kalau sampai dia mengatakan ya, banyak orang akan mengikutinya. Ini pemuda sudah terkenal ini. Ya, pemuda ini sudah terkenal di kalangan rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengalami sebuah zaman yang sangat pahit, di mana zaman itu penguasanya memaksa seluruh rakyat dan seluruh ulama yang ada untuk berakidah dengan akidah yang sesat, berkeyakinan dengan sebuah keyakinan yang sesat, yaitu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah apa? Makhluk. Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Ini akidah yang salah. Akidahnya orang-orang Mu'tazilah yang diambil dari akidahnya orang-orang Jahmiyah. Ini orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Jadi Allah bisa berkata. Allah itu bisa berfirman. Dan ini alhamdulillah kelihatannya rata akidah bahwasanya Al-Quran kalamullah, Allah itu bisa berkata. Di Indonesia itu boleh dikatakan rata. Alhamdulillah. Makanya kita kalau mendengar seorang qari dan qariah membaca ya, Al-Quran kemudian diterjemahkan oleh sari tilawah. Apa kata sari tilawah di akhir terjemahannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hampir rata itu. Jadi mereka yakin, mudah-mudahan, bahwa Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Allah yatakallam, Allah bisa berbicara. Sementara orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari, tidak mengatakan, tidak mau mengatakan bahwasanya Allah itu berkata, berfirman. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Imam Ahmad dan penduduk yang ada saat itu dipaksa oleh pemimpin yang ada untuk mengucapkan, meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Orang-orang sudah nunggu Imam Ahmad, ditunggu-tunggu Imam Ahmad fatwanya. Kalau sampai dia mengatakan Al-Quran makhluk, seluruh orang akan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Oleh sebab itu dia tidak mau mengatakan. Meskipun diancam bunuh, diancam hukuman yang sangat berat, dicambuk, diseret, diikat. Ya, diikat. Kemudian di talinya dicantolkan di atas kuda atau keledai atau keturunan kuda dan keledai. Kemudian kuda itu dijalankan. Dia seret di pasar-pasar, di jalan-jalan, diseret. Seret sambil tidur begitu, tiduran otomatis badannya ya bonyok ra karu-karuan. Enggak cukup seperti itu, dicambuk sampai pingsan. Sadar, cambuk lagi. Untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah apa? Makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Kenapa? Dia dalam kondisi yang kedua. Kalau dia sampai berkata, mengikuti perintah raja yang zalim saat itu, khalifah yang zalim saat itu, maka seluruh orang akan mengikuti perkataan Imam Ahmad. Karena yang hadir di majelisnya Imam Ahmad kan luar biasa banyaknya. Orang-orang itu nunggu fatwanya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad tidak mau. Rahimahullahu ta'ala. Dia tidak mau. Dan tidak boleh dalam kondisi seperti itu, menurut yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Karena akan ditiru. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Sudah, sang raja tidak berhasil membunuh dengan cara akan dijatuhkan dari puncak gunung. Sang raja pun gagal untuk membunuh sang pemuda dengan cara akan ditenggelamkan di tengah lautan. Pulang pemuda tersebut kepada sang raja. Ini menunjukkan ketegaran sang pemuda, keberanian sang pemuda, keteguhan, keimanan sang pemuda. Apa yang dilakukan oleh sang pemuda? Faqala lil malik. Pemuda tersebut berkata, setelah kelihatannya sang raja itu putus asa, kayak enggak bisa membunuh ini. Pemuda ini enggak bisa apa? Enggak bisa dibunuh. Innaka, kata sang pemuda kepada sang raja, innaka lasta biqatili. Wahai raja, kau tidak bisa membunuhku. Enggak bakal bisa kau membunuhku. Hatta taf'ala ma'amuruka bihi. Sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ini kau enggak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku tunjukkan. Ini pemuda bersiasat ini. Selama ini dia selamat atas pertolongan Allah, bukan ilmu kebal yang dimiliki, sakti mandraguna, otot, kawat, balung, wesi keringete wedang, kopi. Bukan karena ilmu yang kebal yang dimiliki, enggak. Semuanya atas pertolongan Allah. Dan pemuda ini, dia akan berkorban. Dia bersiasat. Wah, ini kesempatan ini. Saya akan berkorban di jalan Allah. Tapi yang saya sasar adalah keimanan masyarakat ini. Rakyat yang ada di kerajaan tersebut. Maka dia mengatakan, kau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku tunjukkan kepadamu. Nah, dua kali kesempatan selamat dia berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku dari gangguan mereka sesuai kehendakmu. Maka dia berkata kepada sang raja, "Dah, kalau kamu mau membunuhku, tak tunjukkan, ya, tak tunjukkan," katanya. Kemudian kata sang raja, penasaran, memang dasarnya ingin bunuh dia. "Mau? Gimana caranya?" Qal, berkata sang pemuda, "Tajma'un nas fi sa'idin wahidin." Kumpulkan seluruh rakyatmu di sebuah sa'id, sebuah tempat, tempat berkumpul yang tinggi, tempat ketinggian. Ini tempat yang lapang, di situ ada tempat yang tinggi yang memungkinkan untuk dilihat orang. Kumpulkan mereka semuanya. Wa taslubuni ala jid'in. Kemudian ikat diriku di batang kurma. Ikat diriku di batang kurma. Kemudian kata pemuda tersebut, "Tsumma khud." Kemudian ambil sahman, sebuah anak panah, min kinanati, dari tempatnya milikku. Ini ambil sebuah anak panahku. Ya. "Tsumma dha' as-sahma fi kabidil qaus." Kemudian letakkan panah tadi di busurnya, di tengah-tengah busur. Ini dia menyarankan untuk membunuh dengan apa? Dengan panah. Dan panahnya diambil dengan dari ini. Sebetulnya tidak ada makna yang oh berarti dia matinya dengan panahnya sendiri. Jangan ke arah situ. Ya. Arahnya bukan pada ilmu kesaktian, sama sekali enggak. Dia ingin meyakinkan sang raja bahwasanya cara matinya itu bukan cara yang gampang. Ini namanya siasat. Ini perang ini dia. Lagi perang. Dan al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Padahal mungkin asal dibunuh saja bisa, kalau Allah tidak menolong mati. Tapi pemuda ini ingin meyakinkan sang raja bahwasanya saya matinya itu harus pakai panahku sendiri. Enggak bisa pakai panahmu, enggak bisa pakai panah prajuritmu, enggak bisa. Makanya kalau mau ambil panahnya. Sudah. Akhirnya apa? Sang raja tersebut diperintahkan untuk letakkan panah tadi di busurnya. Kemudian jangan lupa, kata sang pemuda. Nah, ini kuncinya ini. "Tsumma qul," sebelum kau lemparkan panah itu, ucapkan. Ya, ini dengan suara yang keras yang didengar oleh orang-orang. "Bismillahirrabbilghulam." Demi Allah, dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Ini yang selama ini diingkari oleh sang raja. Sang raja itu mengaku Tuhan. Masyarakat dipaksa untuk menyembah dia. Dan ini yang ingin diperangi oleh sang pemuda. Ingin meyakinkan bahwasanya tanpa izin dari Allah yang memelihara dia, yang menciptakan dia, yang melindungi dia, tidak akan sang raja itu bisa membunuhnya. Nah, dengan sang raja itu mengucapkan ucapan itu, otomatis nanti akan terjadi sebuah kejadian yang di luar dugaan. Rajanya cuma pengin apa? Bunuh, ben mati piye carane. Sebetulnya tanpa mengumpulkan manusia pun bisa mati. Tapi memang ada sesuatu yang diincar oleh sang pemuda. Ini luar biasa pengorbanannya. Kumpulkan semua manusia. Ambil panahku, lemparkan panahku. Tapi sebelum kau lemparkan panahku, ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begitu sudah. Maka sang raja pun mengumpulkan manusia. Dikumpulkan semua rakyatnya, dikumpulkan. Ya. Thumma irmi. Kalau sudah seperti itu, kata sang pemuda, lemparkan panah. fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kamu mau melakukan semua itu, kamu bisa membunuhku, katanya. Ya, pemuda itu enggak akan doa untuk diminta dilindungi lagi oleh Allah. Baik. Fa jama'an nas, sang raja pun mengumpulkan seluruh rakyatnya. Fi sa'idin wahid, sebuah tempat tanah lapang. Wa salabahu ala jid'in. Kemudian pemuda tersebut diikat di sebuah batang kurma. Tsumma akhadha sahman min kinanatih. Kemudian sang raja mengambil sebuah mata anak panah, ya, sebuah anak panah dari sarung anak panah sang pemuda. Tsumma wada'a sahma fi kabidil qaus. Kemudian dipasanglah panah itu di busurnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata dengan lantang, Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah, bukan dengan namaku. Dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Sumaromah. Kemudian dilemparkanlah panah, anak panah tersebut. Fawaqa as-sahmu fi sudghi. Maka panah tersebut pun mengenai pelipis sang pemuda. Kena daerah sini. Ini pemudanya mungkin agak nyerong. Kanan atau kiri. Jadi tidak menghadap ke arah panah. Jadi agak miring. Atau mungkin juga bisa lurus, tapi dia kena sebelah sini. Ini antara mata dan daun telinga. Itu yang daerah kenanya, ya. Fa wada'a yadahu fi sudghi. Maka sang pemuda tersebut sempat meletakkan tangannya di atas pelipis yang terkena, dan ini refleks orang yang terkena sesuatu biasanya akan memegang daerah tersebut. Atau mungkin dia kesadarannya masih penuh, dia pun sempat meletakkan tangan di atas lukanya kemudian meninggal dunia. Tercapailah tujuan sang raja. Apa? Mati kowe. Seneng atau enggak? Kesenangan yang cuma sesaat. Begitu sang pemuda mati, idola sang rakyat menyaksikan idolanya akhirnya bisa apa? Bisa mati. Setelah Arab ditibakaken sekang gunung, ora bisa. Arab dicemplungaken neng segara, ora bisa. Ternyata caranya adalah dengan apa? Bismillahirrabbilghulam. Oh, kalimat hebat ini. Akhirnya semua rakyat yang mengidolakan pemuda tadi mengatakan, amanna birrabbilghulam. Kami sekarang beriman dengan Rabbnya sang gulam itu tadi, masya Allah. Semuanya beriman. Fa berkata para manusia yang berkumpul saat itu, aman Nabi Rabbil gulam, aman Nabi Rabbil gulam. Maka para punggawa sang raja pun heboh. Ini gimana ini? Semua heboh, rakyat semuanya beriman. Fa utiya al-maliku faqila lahu. Para punggawanya datang kepada sang raja. Ara'aita ma kunta tahzar? Qad wallahi nazala bika hadruka. Lihat, sekarang apa yang kau khawatirkan terjadi? Rakyat semuanya beriman kepada Allah, bukan kepadamu. Qad amana an-nas, semua manusia sudah beriman. Fa amara bil ukhdud. Ternyata kesombongan sang raja tidak berhenti. Dia pun memerintahkan untuk menggali parit-parit di setiap pintu masuk gang. Kalau ada gang, gali. Ada gang, gali parit. Setiap yang lewat, suruh masuk. Mau beriman kepada diriku atau tidak? Beriman kepada raja ataukah beriman kepada Rabbnya gulam? Beriman kepada Rabbnya gulam. Dipaksa masuk atau masuk sendiri? Itu yang terjadi. Ya. Wah. Fa'amara bil ukhdud bi afwahis sukak, di pintu-pintu gang yang ada. Fa khuddat wa udrim fiha niran, digali dan dinyalakan api. Wa qal man lam yarji an dinihi, berkata sang raja, kalau ada pendudukku yang tidak mau kembali kepada ketundukan kepadaku, fakhimuhu fiha, lemparkan dia ke dalam parit itu. Aqila lahu iqtahim, kalau enggak mau dimasukkan, masuk sendiri, nyemplung. Jadi antara dipaksa dan sukarela. Fafa'alu, mereka pun melakukan hal itu. Para tentara melakukan hal itu, tentara sang raja yang zalim. Ja'at hatta ja'at imra'atun, sampai tiba giliran seorang wanita. Wa ma'aha sabiyyin lahu, ma'aha sabiyyun bi laha, dan dia menggendong anaknya yang masih kecil. Fataqa'asat, tampak wanita itu ragu-ragu dan takut untuk masuk ke dalam parit. Dia ragu. Dia beriman kepada Allah. Tapi ketika diperintahkan masuk, dia takut. Bisa takut kepada dirinya atau kasihan kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika Allah sudah menghendaki untuk menguatkan keimanan seorang hamba? Apa yang terjadi? Faqala lahal gulam, bayi yang masih kecil tadi berkata kepada ibunya, ya umma, duhai ibuku yang tersayang, isbiri, sabar, sabar, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Nyemplung ngombok ora apa-apa, masuk saja ndak apa-apa, kau benar. Ini bayi masih kecil, tapi dijadikan oleh Allah bisa berbicara demi untuk menguatkan apa? Hati sang ibu, seorang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengorbanan seorang pemuda yang berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Ya, tidak kehilangan apapun. Mati, semua orang juga akan mati, tapi hasilnya luar biasa. Maka dari potongan cerita yang terakhir ini bisa diambil sebuah faedah, bahwa boleh bagi seseorang itu untuk mengorbankan dirinya demi sebuah maslahat kaum muslimin, maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Pemuda yang dalam kisah tadi, dia menunjukkan kepada sang raja cara membunuhnya. Otomatis dirinya terancam apa? Mati. Akan tetapi pemuda tersebut tidak rugi apapun. Dia paling mati. Dan setiap orang, entah itu segera, entah itu apa, nanti pasti akan mati. Pilihan dia mati, banyak yang masuk ke dalam Islam. Maka boleh bagi seorang untuk mengorbankan dirinya, entah dengan hartanya, entah dengan tenaganya, entah dengan jiwanya bahkan sekalipun, ketika dinilai pengorbanan tersebut bisa mendatangkan maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ya, akan tetapi ada catatan di sini oleh Syekh. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nas. Dan catatan ini penting, karena mungkin terbersit bagi sebagian manusia, oh kalau begitu boleh dong kita meledakkan diri sendiri demi untuk menyerang apa? Musuh. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, nanti silakan bisa dibaca di syarah beliau, adapun yang dikerjakan oleh sebagian manusia minal intihar, dengan apa yang disebut dengan intihar, bunuh diri. Ya, ngetrennya adalah bom bunuh diri, ya. Bihaitsu yahmilu alat mutafajjirah, di mana orang tersebut membawa alat peledak, ya. Yataqaddam biha ilal kuffar, kemudian maju ke arah orang-orang kuffar. Tsumma yufajjiruha, kemudian meledakkannya. Idza kana bainahum, kalau sudah berada di tengah-tengah orang-orang kufar. Fa inna hadza, maka yang seperti ini kata Syekh, min qatlin nafsi, ini termasuk bunuh diri. Ini termasuk apa? Bunuh diri. Syekh membahas seorang membawa peledak di badannya, lari masuk ke tengah-tengah apa? Musuh. Hei, kumpul semua kan musuhnya. Begitu, ada apa? Blur. Ini bunuh diri. Itu orang kafir loh. Maksudnya maju ke tengah-tengah apa? Orang kufar. Maka enggak usah lagi antum bingung masalah kejadian-kejadian di Indonesia yang meledakkan diri di dalam masjid. Itu kan sudah kebangetan banget itu. Ya, meledakkan diri di pos-pos keamanan kepolisian ya dan yang lain-lain, itu sudah keterlaluan sekali. Ini bicaranya sih dalam masalah orang pakai peledak lari ke tengah-tengah orang kufar. Lari di tengah-tengah orang-orang kufar, bukan orang muslim loh. Orang kufar, kemudian klik blur. Kata Syekh, hada qatlu an-nafas, itu adalah bunuh diri. Kemudian kata beliau, wal-iyadu billah, dan aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Ya. Waman qatala nafsahu, dan siapa saja yang membunuh dirinya, khalidun mukhalladun finnari jahannama abadan al-abidin. Siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kama ja'a fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dulu pernah kita sebutkan, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, maka fahadiduhu fi yadihi, tangan besi itu akan di tangannya, dia tusuk-tusukkan ke perutnya terus di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kita belum selesai baca. Kemudian Syekh mengatakan, li'anna hadza qatlu nafs, qatala nafsa, karena orang ini sudah membunuh dirinya. La fi maslahatil Islam, yang tidak mendatangkan maslahat bagi Islam. Lu kan musuhnya mati, Ustaz. Iya. Musuhnya mati, tapi berapa yang mati? Yang mati berapa? Sedikit. Terus setelah itu musuh Islam menyerbu kaum muslimin dalam rangka balas dendam. Ini repot. Makanya kata saya, karena ini tidak mendatangkan maslahat bagi Islam. Li'annahu idza qatala nafsahu wa qatala asra au mi'ah au mi'atain, mungkin dia bisa membunuh diri besertanya 10 orang musuh mati, atau 200 atau 100 atau 200 bisa membunuh seperti itu. Lam yantafi al-islamu bidzalika, Islam tidak bisa mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dengan cara seperti itu. Falam yaslamin nas, karena orang-orang tidak akan aman setelah matinya orang ini. Bi khilafi qissatil ghulam, beda dengan kisah ghulam. Begitu dia mati, dia korbankan dirinya, seluruh rakyat masuk Islam. Kemudian kata Syekh, wahada, adapun yang ini tadi, meledakkan dirinya di tengah-tengah musuh, rubbama yata'annat al-adu akthar, sang musuh justru akan semakin apa? Semakin apa? Getak kepada kaum muslimin. Wa yughir sadrahu hadzal amal, dan perbuatan meledakkan diri seperti itu akan menyakitkan hati musuh, hatta yaftaka bil muslimina ashadal fatak, sehingga mereka akan menghancurkan kaum muslimin lebih dahsyat dari sebelumnya. Kama yujad min san'il yahud ma'a ahli filistin, sebagaimana yang terdapat atau yang bisa kita saksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita kaum saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Fa inna ahla Filistin, orang-orang penduduk Palestina, idza matal wahid minhum bihadhil mutafajjirah wa qatala sittan aw sab'ah, apabila satu orang muslim Palestina membunuh dirinya dan berhasil membunuh mungkin sekitar 6 atau 7 musuh dengan alat peledak, akhadha min jara'i dhalika sittina nafaran, Yahudi membalas ambil 60 orang bantai. Jadi jumlah yang jatuh dari kalangan kaum muslimin lebih besar. Aw akthar, bahkan lebih. Falam yahsul fi dhalika naf'un lil muslimin. Maka yang seperti ini tidak mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, walan tifa'i lil ladina fajarat al mutafajjirat fi sufufihim, ya. Dan juga tidak bisa mengambil manfaat orang-orang yang diledakkan itu tidak bisa mengambil manfaat, yakni yang temannya diledakkan, orang-orang musuh itu kok kemudian tidak tertarik kepada Islam, itu enggak. Jadi orang muslimin tidak mengambil manfaat, musuh juga tidak bisa mengambil manfaat, tidak simpati lagi dengan Islam, justru semakin terkesan menakutkan. Walihada naro, oleh sebab itu kami berpandangan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia meledakkan dirinya ini adalah termasuk bunuh diri, qatlun linnafs bi ghairi haqqi, dengan cara yang tidak benar, wa annahu mujibun liduhulin nar waliyadu billah, dan itu justru akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, wa anna sahibahu laisa bisyahid, dan pelakunya bukanlah syahid. Makanya tidak tepat dikatakan dengan bom istishhadiyah, bom syahid, tidak tepat. Kemudian Syekh melanjutkan, lakin, akan tetapi, apabila ada seorang manusia melakukan hal itu, menyangka bahwasanya hal itu boleh, maka kita berharap orang itu selamat dari dosa. Yani menyerang kaum kufar dengan cara meledakkan diri, bukan di Indonesia menyerang sesama kaum muslimin, ya. Menyerang kaum kufar dalam kondisi perang loh maksudnya. Dalam kondisi perang, kata Syekh, saya berharap orang tersebut terlepas dari dosa. Wa amma antuk tabalahu syahadah fala. Adapun syahid tidak. Pokoknya saya berharap enggak dosa sudah. Tapi kalau sampai syahid tidak. Li'annahu lam yasluk thariqata syahadah, karena dia tidak memakai jalan mati syahid yang benar. Wa min ijtahada fa akhta falahu ajr, barang siapa yang sudah berijtihad salah maka mudah-mudahan dia dapat pahala. Beliau berharap orang tersebut yang apabila dia meyakini ini boleh, mungkin cara ini dibolehkan dalam Islam, maka dia berharap orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau menjadi syahid tidak, itu bukan cara yang benar dalam melakukan jihad fi sabilillah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Alasannya sudah diterangkan, karena tidak bisa mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, dan juga orang yang diserang pun tidak bisa mengambil manfaat, simpati kepada Islam dan seterusnya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian selesailah pembahasan sabar. Insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan-pembahasan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.